Ya. Terkait dengan para pencuri berita, itu sebelum diutusnya Rasulullah banyak, ya, banyak. Setelah diutusnya Rasulullah diperketat, namun tetap masih ada. Artinya bukan tidak ada sama sekali, cuma ya lebih sedikit dibanding zaman dulu sebelum diutusnya Rasulullah. Ya, sehingga wallahu alam, dari beberapa riwayat yang pernah saya baca nampak bahwa setelah kenabian pun ada, tapi sedikit, tidak banyak. Ya. Kemudian terkait dengan berita di sini, kalau terkait dengan wahyu, wahyu nggak mungkin dicuri. Ya. Kalau wahyu itu jelas terjaga karena Allah sudah menjamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan az-zikra dan kami yang menjaga. Penjagaan di sini kata para ulama baik di Lauhul Mahfudz, terus ketika diturunkan dan sampai kepada Nabi Muhammad tetap terjaga. Sehingga yang dicuri adalah berita-berita yang tidak terkait dengan wahyu kepada para nabi. Ya, mungkin berita tentang kejadian ini, kejadian itu, kejadian-kejadian alam mungkin, dan yang sejenisnya. Ya, karena di riwayat yang pertama disebutkan idza qadallahu al-amra. Bila Allah memutuskan suatu perintah. Jadi bisa jadi juga yakni yang tidak terkait dengan wahyu. Sesuatu yang lebih umum lagi. Wallahu a'lam.